Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'ana fi hadha shabah al mubarak fadilatul ustaz Kyai Haji Ma'ruf, mudir ma'had Gontor as-sabi' lil banat min Riau, wa ma'ana aidan ustaz Ardi khirij mutakharrij min ma'had Darussalam Gontor, al asatiz al kiram, ahibai wa a'izzai الطلاب بمعهد دار السلام غنطر عسى أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا فيه مكتوبا في صفحات حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف حالكم جميعا؟ تكلمنا باللغة العربية الفصحى، كيف حالكم؟ إذا كان مفردا المخاطب مفردا كيف حالك، ولكن لما وصلنا إلى مكة المكرمة تغيرت كيف حالك، تغير كيف حالك. إذا كان المرأة كيف حالك، كيف كيف حالك حالك، كيف حالك كيف حالك. لما وصلنا القاهرة، وصلنا القاهرة تغير إلى إزيك، إذا كان المرأة إزيك. إذا وصلنا بغداد العراق فتغيرت إلى شلونة، إذا كان المرأة شلوني. إذا وصلنا المغرب المملكة المغربية تغيرت إلى لبس عليه، لبس عليه. وكذلك عبارة أخرى، ماذا تريد؟ بلغة العربية الفصحى ماذا تريد؟ لما وصلنا مكة المكرمة ايش تبغى؟ وصلنا مصر عايز ايه؟ وصلنا المغرب شنو بغيتي؟ ولكن إذا تكلمنا باللغة العربية الفصحى كنا محترمون، لأنهم يروننا أننا طلاب العلم مثقفين، هذا ليس عمال، إنما هذا مثقف، هذا طالب علم، هذا متخرج من المعهد. أنا لا أتكلم باللغة الإندونيسية، أخاف من جاسوس وبعدين يكتب على المغرب دعيت إلى محكمة اللغة وأنا من الخائفين، لكن تسهيلا لي وتفهيما لكم سأنطق باللغة الإندونيسية. هذا أهمية اللغة العربية الفصحى، لأن بعض الناس يقول لماذا نتعلم الفصحى أستاذ، مع أن العرب لا يتكلمون بالفصحى. لا، أنا درست في الدول العربية أتكلم بالفصحى دائما، لأنهم يروننا كمثقفين متعلمين متخرجين ومستوانا مستوى عالي، level kita level tinggi، لأننا نتكلم باللغة الرسمية. رئيس الجمهورية والوزراء والرؤساء والعظماء والكبار يتكلمون باللغة العربية الفصحى. وكذلك إذا وصلنا المغرب مثلا، المغاربة، المغاربة جمع مغربي، مصر مصري، مصريان مصريون، أما المغرب ليس كذلك، مغربي مغربيان مغاربة. لماذا هكذا يا أستاذ؟ ما دمت في المغرب فلا تستغرب، لأن هناك غرائب وطرائف، في كل مكان له كلمة خاصة، setiap daerah itu ada kalimat yang khusus مشتهرة populer فيما بينهم. مصر مثلا، مصر أبو الدنيا، وهم يفتخرون به، orang Mesir bangga sekali kalau disebut atau Mesir, ummud dunia. Mesir itu adalah induknya peradaban dunia. Ma ra'yuka bi Misr? Misr ummud dunia. Tsumma naqul Indonesia abuha. Wa hum yaradhuna ghadbanan shadidan. Lama wasalna al-maghrib kadzalika. Al-maghrib ma dumta fil maghrib fala tastaghrib. Selama engkau di Maroko, jangan merasa aneh kalau melihat sesuatu terjadi. Idza ra'aital himar yatir fa'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Lama wasalna Sudan, hunaka ibaratun ukhra. Sudan yaqul man 'asha fi Sudan hana 'alayhi ay ya'ish fi kulli buldan. Hakadha ibaratun khassa 'indahum. Lakin lama ta'allamna al-lughata al-arabiyyata, al-lughatu al-arabiyyatu miftahun. Dakhalna al-fanadiq, funduq min al-fanadiq masalan. Kalau kita masuk ke hotel, ahamiyatu syai' huwa miftah. Yang paling penting adalah kunci. Idza hasalna miftahan fasahula lana kullu syai'. Kalau kita punya kunci, maka segala sesuatunya mudah. Mungkin nadkhul ilal ghurfah, ilal salun, ilal maqha, ila kulli syai'. Al-muhim miftah. Wa kadzalika nadkhul at-tafsir wal hadis wal fiqh wa usul al-fiqh wal muqaran wa qawaid al-fiqh wal adab wat tarikh kullu syai' hadha miftahuhu al-lughah al-arabiyyah. Wahid rajul yaqul annal insan khuliqa min hawa. Adam khuliqa min hawa li'annahu la ya'rif al-lughah al-arabiyyah la yutim dirasatahu. Ana muta'akkid anna Adam khuliqa min hawa. Min aina darasta hadha ya akhi? Mawujud fil Quran. Kaifa dhalik? Ama qara'ta hadha? Apa kamu tidak pernah baca ayat ini? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa khalaqa minha hadha hawa zawjaha zawj hadha adam zawjaha khalaqa minha zawjaha. Allah menciptakan Adam dari Hawa. Hadha ma yusamma bi jahilun murakkabun. Ma anna al-damir khalaqa minha ha huna ya'udu ila nafsin. Nafs, kalimatun nafs tu'annas. Kama kanat kalimatun syams tu'annas. Wal qamar tuzakkar. Ada kata-kata yang mu'annas, yang muzakkar. Rajulun muta'allimun. Imra'atun muta'allimatun. Hadha muzakkar wa mu'annas wadih, haqiqi. Lakin hunaka muzakkar wa mu'annas majazi. Mathalan asy-syams. Asy-syams tu'annas. La mungkin, la yumkin an nu'arid ala dhalik. Ittafaqu. Orang Arab sepakat bahwa yang namanya matahari itu mu'annas. Idza asy-syamsu kuwirat. Amma al-qamar muzakkar. Thumma naqul, thumma na'mal muzaharah masalan. Lalu kemudian kita tidak setuju, la nuwafiq ala hadha. Kita tidak setuju, na'mal muzaharah kubra. Kita buat unjuk rasa besar-besaran, nurid an nughayyir hadha. Al-qamar mu'annas wal syams muzakkar. La yumkin, li'anna al-lughah huwa al-ittiba'. Karena yang namanya bahasa itu hanya mengikut, meniru. Madza fa'alu wa madza fahimu? Ittafaqna 'ala dhalik. An-nafs mu'annas min nafsin wahidatin. Laisa nafsin wahidin. Min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Wa khalaqa zawj wa zawjah. Idza kana al-mutakallimu rajulun fa yaqul hadhihi zawji. Ini pasangan saya. Wa idza kanatil mutakallimatu imra'atun fa hiya taqulu hadha zawji. Khalaqa minha zawjaha. Zawj huna hawa. Zawjaha nafsin wahidatin wa hiya nafsin wahidatin wa huwa Adam. Kama qala ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hadza qad yakunu rajulan wa qad yakunu wa qad takunu imra'atan, li'anna kalimat nafs, kalimat nafs tu'annas, kalimat kata nafs dimasukkan ke dalam golongan mu'annas. Wa hadza alladhi yafham huwa man fahima al-lughatal arabiyyah, yang faham adalah orang yang mengerti bahasa Arab. Indi shadiqun, saya punya kawan sahabat, yadrus al-lughatal arabiyyata fi jami'at Muhammad al-Khamis fi Ribat, Universitas Muhammad 5. Muhammad 5 min sulalatil mulukil maghrib, dari keturunan raja-raja Maroko, huwa al-Muhammad al-Khamis, dia Muhammad yang kelima. Al-an malikul maghrib Muhammad as-sadis, Muhammad yang keenam. Muhammad sadis abuhu Hasan as-Sani, jadduhu Muhammad al-Khamis, wa ibnuhu malik al-mustaqbal Hasan as-Sadis. Hakadha ana uridu an utabi'ah. Jadi kalau mau nama tidak mubazir, pakai aja itu Abdul Somad awal, summa ibni, summa ba'di dzalik hafidi, cucu saya Abdul Somad as-Sani. Akan. Wahum al Malikul Maghrib Muhammad al-Khamis, wa ibnuhu Muhammad Hasan al-Thani, alladhi bana dar al-hadis, dar al-hadis al-Hasaniyah fi al-Ribat al-Maghrib al-Mamlakah al-Maghribiyah. Idza takallamna al-lughah al-Arabiyyah, wa hadha sadiqi ya'khudh qism al-lughah al-Arabiyyah, kawan saya ini mengambil jurusan bahasa Arab fi jami'ati Muhammad al-Khamis, di Universitas Muhammad 5 fi Ribat, asimatul mamlakatil maghribiyah, di kota Rabat, ibu kota Maroko. Hunaka ba'dul buldan yakhtalif idza kutibat bil lughah al-injiliziyah wal arabiyah, ada beberapa negara berbeda penulisannya ketika pakai bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Masalan Misr, ahlan wa sahlan bi Misr, selamat datang di Mesir. Lama ra'ayna billuha al-Injiliziyah, welcome to Egypt. Kaifa yutarjam Misr ila Egypt? Wakadhalika al-Maghrib, ahlan wa sahlan bil mamlakah al-Maghribiyah, selamat datang di Maroko. Yuktab billuha al-Injiliziyah, welcome to Morocco. Morocco laysa min al-Maghrib, li'anna Morocco min madinati Marrakesh. Hunaka 'alim min al-ulama al-Marrakushi. Marrakesh ihda al-mudun. Faqala sadiqi hadha alladhi ta'allam, kawan saya yang belajar di Muhammad 5. Gontor yusahim fi tashji'. Gontor memberikan kontribusi, tashji', memberikan semangat. Al-Indonesiyin yatakallamuna bil-lughatil arabiyyah, memberikan semangat orang Indonesia, al-ajanib, al-a'azim, alladhina la yatakallamuna bil-lughatil arabiyyah, orang-orang yang bahasa resminya tidak bahasa Arab, khasatan fi janub syarq Asia, di Asia Tenggara. Tasjik, gontor memberikan motivasi orang untuk pandai berbahasa Arab. Wa illam ya'rif an-nahw was-sarf, walaupun dia tidak tahu nahw sarf, tapi ada orang yang takut. Hunaka ba'dun nas yakhafuna an yatajawaz al-qawa'id, ada orang yang belajar bahasa Arab amat sangat takut melanggar kaedah, hatta la yatakallam, la yukhti li'annahu la yatakallam, tidak pernah salah karena tidak pernah ngomong. Gontor yusajji, gontor memberikan semangat, motivasi supaya orang pandai berbahasa. Adapun kekeliruan, kesalahan kaedah bisa diluruskan fil mustaqbal, di masa akan datang. Huwa laisa min khirrij Darussalam, yang ngomong ini bukan alumni Gontor. Idza kana mutakharrij, kalau yang ngomong itu alumni Gontor, hadza ad-difa' an nafsi, itu hanya membela diri dia. Laisa mawdu'iyan, tidak objektif. Hadzal rajul mawdu'i, orang ini objektif. Limadha? Li'annahu yanzur min al-kharij, karena dia memandang itu dari luar. Anna Gontor yusahim fi tashji' nashril lughatil arabiyah baina ghairi natiqina biha, penyebaran penggunaan bahasa Arab kepada orang-orang yang tidak berbahasa Arab. Laisat minad dual al arabiyah, bukan dari negara Arab. Min aina ata hadza tashji? Tashji ini datangnya dari mana? Motivasi keberanian orang untuk ngomong Arab ini datangnya dari mana? Fakartu tawilan. Saya lama berpikir, kenapa pondok Darussalam dan wafuru' semua cabang-cabang, apakah pondok cabang Gontor ataupun pondok alumni, kenapa punya semangat yang luar biasa berbahasa Arab? Min hadhihi ad-dawafi', di antara motivasinya adalah al-khauf. Khauf minal jasus. Hal yang mungkin jadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita mesti akui. Wa ana a'tarif bihi. Wa ana minal mu'tarifina bihi. Saya termasuk orang yang mengakui itu. Belajar bahasa karena ada rasa takut. Karena kalau tidak, laisa hunaka dawafi'. Jadi tidak ada idza kana al-khutaba yaqul fi kulli jum'ah ittaqullah. Insyaallah nahnu minal muttaqin. Kita termasuk orang yang takut. Nakhafu an la natakallam illa bil lughatil arabiyyah. Kita termasuk orang yang takut untuk tidak bicara kecuali hanya menggunakan bahasa Arab. Anma Abdul Somad fi hadzal makan yutarjim kalimatahu. Adapun Abdul Somad pada posisi kali ini dia menterjemahkan ucapannya. Hadza li fasl awal wa tsani. Ini untuk kelas 1, untuk kelas 2. Amma faslul khamis mudabbir wal faslus sadis ada hum Arab, man takallama bi lughatil Arab fa huwa Arabi. Siapa yang ngomong bahasa Arab maka sesungguhnya dia adalah Arab, walaupun dia pesek. Arab fa huwa Arabi. Hadza muhim jiddan. Lina hunaka ba'd an-nas la yujiduna al-qawa'id. Faham kaidah, lakinnahum yakhafun an yutabbiqu hadhihi al-qawa'id. Tapi ada rasa takut untuk menerapkan kaidah, khassatan fi mas'alatil i'rab, apalagi kalau ditanya masalah i'rab. Kaifa haluka la yujid ma i'rabuhu, kaifa istifham hadza. Qala li ahadun, ada orang cerita ke saya, lamma mata sibawai wa huwa alim min ulama'il lughah, ketika sibawai meninggal, ra'a sahibuhu fil manam, kawan sibai, sahabatnya bermimpi. Ra'a fil manam anna sibawai lamma sa'alahu malak munkar wa nakir, ketika ditanya oleh malaikat munkar nakir, ya sibawai man rabbuka, wahai sibawai siapa Tuhanmu? Faqala sibawai ma'i rabbu, apa i'rabnya? Fasakata al malaika. Lakin hadha maqaman mahmuda laysa fi maqamina hadha, nahnu la nastati' an naqula hadha safu sadis. Ahamiyatul lugha al arabiyyah idha aradna an nata'ammaq an natabahhar fil al-ulum al-islamiyyah falabudda al-bab al-kabir huwa al-lughah al-arabiyyah, pintu utamanya adalah pintu bahasa Arab. Tafsir masalah, aqdam kutubit tafsir, kitab tafsir yang paling tua, ma katabahu al-imam Abu Ja'far ibn Jarir at-Tabari wa huwa bil-lughati al-arabiyyah. Al-hadis masalah, aqdam kutubil hadis allati wasalat ilayna, kitab hadis paling tua yang sampai ke kita hari ini, ma katabahu al-imam Malik bin Anas al-mutawaffa sanah 179, meninggal tahun 179, muassis madhhab al-maliki wa huwa min syuyukhi al-imam Syafi'i, dan dia termasuk salah seorang guru dari Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Wal kitabu muwatta, aradtu kitabi hadha ala sab'ina min fuqaha'il madinah kulluhum wata'uni fasammaituhu muwatta'a. Kitabku ini sudah kupresentasikan kepada 70 fuqaha kota Madinah, semua setuju dengan isinya, maka kunamakan kitabku ini muwatta', muwatta' Imam Malik allati wasalat ilayna biriwayati al-imam Al-Yahya ibn Yahya Al-Laisi, lianna kitab Muwatta Malik lahu 14 riwayatan. Karena Muwatta Malik ini ada 14 riwayat, wa wahidatun minha ihdaha bi riwayatil Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Salah satu riwayat Muwatta itu diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kitab Tarikh Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqdam kitab sirah allati wasalat ilaina, kitab sirah yang paling tertua yang sampai ke kita, katabahu Ibnu Ishaq bil lughatil arabiyyah. Idza kana hunaka yaqul hunaka al kutub al mutarjamah, ya Ustaz Abdul Somad, kitab-kitab terjemah sekarang sudah banyak. Kadzabal mutarjimun walau sadaq, karena al kalimah lahu ma'anin katsirah, ada satu kata memiliki banyak makna. Wal mutarjim akhadha wajtahada wahidan minha, seorang penterjemah hanya mengambil satu dari 10 kata yang tergandung dalam satu kata. Jadi kalau satu kata itu punya 10 makna, al mutarjim ya'khudh wahidan minha. Aina tis'ata ma'anin da'at, kemana 9 makna dari satu kata itu? Hilang. Idza fahimna al-lughata al-arabiyyah fatahna al-qawamis wal-ma'ajib nahnu lama kunna fil ma'had. Kami dulu ketika di pondok, nahmil hadzal munjid fil lughati wal a'lam, masyaallah, kitab kabir, wahid talib yahmil ila al-masjid lil wisadah an-naum. Wasalna Misra, lama wasalna Misr, tapi begitu sampai di Mesir, ra'aina lisan al-arab li ibn Manzur mitrun wahidun. Kitab lisanul arab punya Ibnu Manzur 1 meter. Dulu lama fil ma'had kitab usagir naftakhir bihi, melihat kitab kecil sudah merasa bangga. Lakin alal aqal, paling tidak minimal dia sudah tahu kitab. Summa ahmiyatul lughah al-arabiyyah fataha abwab kulla al-funun wal-ulum, membuka pintu segala cabang ilmu, pintunya adalah bahasa Arab. Al-Syeikh Muhammad Mutawalli Al-Sha'rawi, Syekhul Mufassirin fil Azhar, induknya ahli tafsir di Azhar, Mufassir Al-Fuqaha, Faqihul Mufassirin, ahli fikihnya para tafsir, ahli tafsirnya ahli fikih. Muhammad Mutawalli Al-Sha'rawi, Al-Mutawafi sanah 1996, meninggal tahun 1998. Syekh Muhammad Mutawalli Sari takharraja min kulliyatil lughah al-arabiyyah. Beliau alumni fakultas bahasa Arab. Lakinnahu min al-mutabahhirin fi at-tafsir, wa aidan lahu kitab al-fatawa al-kubra, fatwa-fatwa besar Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Wa kadzalika ana adkhul hadhihi al-ulum min babi al-lughah al-arabiyyah. Su'iltu lama raja'tu, su'iltu ketika saya pulang, saya ditanya, Ustaz Abdul Samad, nahnu sallayna salat ad-duha fil ma'had, fil masjid, wa ana mudarris. Saya ini guru, Ustaz Abdul Samad. Saya mengajarkan salat duha, thumma amartu at-tullab, saya ajak para siswa-siswi, nusalli salat ad-duha jama'atan. Kami salat duha berjama'ah. Ma hukumu dhalik? Apa hukumnya melaksanakan salat duha berjamaah? Idza aradna an naqra fa sanaqul ana saujib usbu' al-muqbil. Kalau kita mau belajar, mau baca, la tastahi, jangan pernah malu untuk mengatakan saya baca dulu, minggu depan ana akan jawab. Begitu. Hadza sah. Lakin liman la yurid an yaqra, bagi orang yang tidak mau baca, mubasharatan yaqul lam yaf'alhu ar-rasul fa hadha bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah. Salat duha berjamaah tidak pernah dilakukan Rasul, dan ini adalah perbuatan bid'ah, maka yang melakukan bid'ah finnar khalidina fiha abada. Ma anna idza aradna an naqra, tapi kalau kita mau baca, mawjud fil kitab. Madza qala al-Imam An-Nawawi, idza fu'ila dhalika ahyanan jaza. Idza, apabila, fu'ila, dilakukan, dzalika, salat sunat itu berjamaah, ahyanan, sekali-sekali, jaza, boleh. Ana la utabi' la atba' mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, saya tidak mau mazhab Syafi'i. طيب مذهبا آخر ابن تيمية في مجموع فتاوى بكلمة dengan kata yang sama إِذَا فُعِلَ ذَلِكَ أَحْيَانًا جَازَ. Kalau dilakukan sekali-sekali لِلْتَرْبِيَةِ وَالْتَعْلِمِ boleh, apa salah. وَكَذَلِكَ مَوْلِدُ الرَّسُولِ خَصَةً فِي شَهْرِ رَبِيعُ الْأَوَّلِ. Pada bulan Rabiul Awal الناس يجتمعون في المساجد يقولون هذا حفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله الرسول. ما حكم ذلك أستاذ عبد الصمد؟ أنا أبحث في الكتب ومن هذه الكتب ألفه ابن تيمية ماذا قال؟ فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موجود في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. فتعظيم المولد mengagungkan maulid kelahiran Rasul, واتخاذه موسما membuatnya sebagai suatu acara yang dilaksanakan موسما pada musim tertentu setiap tahun, قد يفعله بعض الناس dilakukan sebagian orang, laisa jami'un nas, laisa sa'irun nas, ba'dun nas, wa yakunu lahu ajrun 'azim. Orang yang melakukan itu mendapatkan pahala yang besar, li husni qasdihi, karena niatnya yang baik, wa li ta'zimihi, karena dia mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mawjud fil kitab. Al-muhim yaqra. Fi 'asrina, pada zaman kami dulu, al-kutub sa'ab. Al-husul 'alaiha sa'bun. Susah untuk dapat buku. Qabla an nashtari al-kitab labudda an nabhas al-mu'tamirin wal-hujjaj. Sebelum kita mau beli buku, mesti cari dulu orang yang mau berangkat umrah sama mau berangkat haji. Pak, hal mungkin tashtari hadha al-kitab fi Makkah? Amal an sahal. Mujarrad an taktub fi www.google.com, taktub masalan al-minhaj syarah sahih Muslim Ibn al-Hajjaj iqtida as-siratul mustaqim taktub fihi thalathat ahruf PDF, enter mubasharat. Ana katabtu hadha khalas ustaz, lakin la yatla. Saya sudah tulis, kenapa tidak muncul ustaz? Ma indaka rasid, tak punya pulsa. Ma indaka rasid, ada sahal jiddan tahsul mubasharat. Ana fi ihdal nadawat, dalam sebuah seminar di Fanadik, ada seminar di hotel, wa kana al-professor yatakallam syarqan wa gharban, narasumbernya ngomong dari barat ke timur. Fa sa'alani sadiqi Abdul Somad, na'am, hal fahimta ma qala professor? La, ma fahimta. Anta fahimta? La. Limadha huwa professor? Huwa professor li annana la nafham. Dia profesor itu karena kita enggak paham. Kalau di kita paham, huwa ustaz. Maza amilta? Amiltu download wahid sa'ah wahidah hasaltu ala 50 kitab. Satu jam dapat saya 50 kitab. Amiltu fi hasub, di dalam komputer laptop ana amiltu hadha folder, hadha kitab at-tafsir, hadha kutubul hadith, wa hadha kullu fi 'alamil ghaib wa laysa fi 'alamish shahada. Mawjud fil laptop. Al-ilmu fil laptop, laysa fil sulur. Semuanya ada dalam laptop, dalam bentuk PDF. Sahal. Al-mushkila al-an suhlut tanawul, mudahnya mendapatkan buku-buku, lakin hunaka laysa tawazun, tidak ada keseimbangan antara kemudahan mendapatkan buku wa kaifa nafham al-lughah al-arabiyyah. Mudah mendapatkan buku tapi sulit memahami. Hadha huwa ahamiyatul lughah al-arabiyyah. Idza fahamna al-lughah fa 'asruna 'asru nashr al-ulum. Di zaman kita sekarang adalah masa menyebarnya ilmu pengetahuan, amat sangat mudah sekali untuk mendapatkan. Al-muhim huwa fahmul lughah al-arabiyyah. Yang paling penting bagaimana memahami bahasa dengan mudah. La budda ayakuna fihi dughut, mesti ada tekanan. Kalau tidak ada tekanan, susah. Sadiqi, teman saya, huwa amil, dia TKW, laisa lahu khalfiyah, dia tidak punya basic bahasa Arab, basic bahasa Arab tidak punya sama sekali. Takharraja min madrasah tsanawi ammah, tamat dari SMA. Tsumma sa'altu kaifa ta'allamta al-lughah al-arabiyyah fi Jeddah? Gimana ente bisa bahasa Arab di Jeddah padahal ente tamat SMA? Wa qala dughut, ada tekanan. Tekanan min aina? Min al-waqi', tekanan dari keadaan. Huwa yamshi min al-bait wa kana sayyiduhu, tuannya, majikannya, yaqul ishtari laham baqar, beli daging sapi. Labudan yahfaz laham baqar. Thumma wasala fi wasat at-tariq ja'al ittisal yansa laham. Lama wasal sa'ala al-ba'i' ishtiba madha turidu, uridu an ashtari ay laham. Laham mo dughut in lam yakuna hunaka dughut la yumkin an nata'allam wa la natakallam bil lughati al arabiyyah. Kalau tidak ada tekanan maka tidak akan mungkin. Idzan labuda fihi nizam, mesti ada disiplin. Laisa hunaka intiqam. Jadi kalau ada qism al amn wa qism al lughah wa qism al nizam wal munazzamah, hadha laisa al intiqam wa innama للنظام. ونحن إن شاء الله بعدما تخرجنا من المعهد نشكر. Setelah kita tamat dari pondok, kita akan amat sangat berterima kasih ma'al mudabbirin, ma'al asatid, guru-guru kita itu, kita akan amat sangat berterima kasih. Li'annahum fihi ishamat, karena mereka punya kontribusi. Yusahimun fi hayatina al-lughawiyah, mereka punya kontribusi dalam pengembangan bahasa Arab kita. Katsirun minat tullab yata'allamuna fi Misra 54 sana. Sanawat tawilah. Banyak orang yang belajar di Mesir 4. Lamma yarji'a la yatakallamuna bil lughati al-arabiyyah. Tidak bisa bahasa Arab. Limadha? Yatakallamuna ma'al indonesiyyin, yanamuna ma'al indonesiyyin, yal'abuna ma'al indonesiyyin. Karena tinggalnya serumah dengan orang Indonesia, kemudian jalan-jalannya sama orang Indonesia. Wala yujid al-lughah al-arabiyah. Lama raja' sa'alna kaifa haluk, apik kapin. Bahkan yang lancar bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Minang, bahasa Sunda. Li'anna lahunak indonesiyun kasirun. Ana la askun ma'a indonesiyin fil maghrib, di Maroko saya tidak tinggal dengan orang Indonesia. Askun ma'al arab fil maskan, fil madinah, Madinatul Tullab, Madinah Jami'iyah. Di Mesir, di Maroko saya tinggal di asrama ma'at tullabil ajanib, bersama orang taratan ma'al afariqah, ma'al Indonesia, ma'al dual tullab alladhina ja'u minal dual al-arabiyah. Limadha? Wa illa fa satakallam bil lugha al-indonesia. Karena kalau dengan orang Indonesia, mau tidak mau, suka tak suka, akan ngomong bahasa Indonesia. Tapi dengan orang Arab, hunaka dughut, ada tekanan, minal waqi', dari kenyataan, dari kehidupan sehari-hari, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan belajar bahasa Arab. Al-lughah tajul ma'had. Taj, mahkota, crown. Al-malik, kaifa nufarriq baina hadzal malik wa hadzal 'adi. Ini raja, ini manusia biasa. Hadza alladhi yufarriquhu huwa al-taj. Yang membedakan orang raja atau tidak raja itu mahkotanya, yaitu bahasa. Kalau dia gunakan bahasa, masya Allah tabarakallah. Indi asdiqa, saya punya beberapa sahabat. Wahum yusharikuna fi imtihan qabul Azhar, mereka ikut ujian penerimaan mahasiswa baru untuk Azhar. Wa kana fil madi iftitah qabul li thalas muhafazat fi Medan, tiga provinsi itu tesnya di Medan. Orang Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, tesnya di Medan. Wa dhahaba asdiqai min Riau ila Medan, kawan-kawan saya berangkat dari Pekanbaru ke Medan. Wa yarkabul hafilah, mereka naik bis. Lama fil hafilah ra'a imra'ah, di bis ini dia lihat ada perempuan. Fasa'ala sadiqi ila sadiqihi faqala hadhihi a'tadhir, maaf, ini hadhihi imra'atun jamilah. Wa qala thumma qala na'am aidan yatakallam an hadhihi al-imra'ah. Thumma ba'da kalamin tawil fi akhir al-mataf faqalat imra'ah ana aidan min al-ma'had wa ana atakallam bi lughatil arabiyyah. Sadiqi al-an ustaz sadiqi huwa ya'rif law yushahid hadha yash'ur Abdul Somad yatakallam anni. Kalau dia nonton nanti video ini di Gontor TV, jangan lupa subscribe, like, share and comment. Yash'ur Abdul Somad yatahadath anni lakin la adzkur al-ism, tapi saya tidak sebutkan nama. Kode etik jurnalistik. Ahibai mu'azzai fillah, labudda an tashkurullah azza wa jalla wa tashkuru aba'akum wa ummahatikum alladhina ja'alu, bersyukur kepada Allah, berterima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Tidak berterima kasih kepada orang tua maka tidak bersyukur kepada Allah. Alladzina yang sudah memberikan kontribusi hatta istata'tum an taltahiqu bihadzal ma'hadil 'adzim, sehingga bisa menjadi pelajar di pondok pesantren Gontor Darussalam. A'taqid iktafaitu bi hadzal qadar, asa yakuna hadza ma alqaitu in kana sahihan fa minallah wa in kana mukhtian fa min nafsi. Kalau dia baik maka sesungguhnya ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tidak baik maka ini datang minal abdil faqir ila afwihi rabbihil aliyil qadir, datang dari hamba Allah yang faqir. Hukum fillah Abdul Somad. Iktafaitu bihadzal qadar, aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, jazakumullah.